pertama ke Kang Unggul ya. Sebelum menulis artikel nih Kang, artikel yang memenangkan lomba, misalnya writing contest spesial 2010, apa sih persiapan yang Kang Unggul biasanya lakukan itu? Sebenarnya sama aja ya, saya juga kadang-kadang wah kalau menang lomba itu juga bingung gitu. Iya, oh gitu. Iya, jadi enggak yakin menang sendiri. Artinya gini, ya sama seperti kita nulis artikel biasa, cuman mungkin pada satu momen tertentu niatnya berbeda gitu. Sedangkan kalau lagi ada lomba, artikelnya tentang lomba, sedang enggak ada lomba ya artikel yang biasa. Iya, ngeblog biasa aja gitu sebenarnya. Jadi ya enggak ada persiapan khusus, cuma yang perlu dipersiapkan ini deadline. Karena seringkali kalau sudah kita asik atau gimana, wah nanti ternyata kelupaan gitu. Atau jadi karena sudah mau deadline tidak sempat apa ya membaca ulang dan seterusnya, kurang gitu ya. Gitu iya. Jadi kan kalau lomba itu ada tanggal berapa sampai tanggal berapa dan jam berapa biasanya gitu. Jadi ya di situ gitu, paling persiapannya di waktu kalau perhatikan deadline-nya itu ya dari gitu. Penyelenggaranya. Terus kalau itunya sih kan kalau ketika mengikuti satu lomba tulis kayak gitu, itu dari karya yang Anda tujukan sendiri, apakah ada keyakinan kalau Anda akan menang gitu? Apakah saya yakin 100% bakal menang atau cuma iseng aja ikutan atau gimana gitu? Ya macam-macam ya, jadi tergantung lombanya juga, tapi biasanya sih kita nggak, apa saya nggak, ini menang nih, nggak gitu. Cuman kalau kita baca, kita seneng ngebacanya, kemungkinan orang lain juga seneng. Gitu. Jadi kalau misalkan, kayaknya nggak enak nih baca ini, nggak menang nih. Gitu. Tapi kalau kita seneng, gitu ya. Ya paling nggak yang baca seneng. Gitu. Dari berbagai lomba yang ada ya, yang pernah diikuti dan yang banyak sekarang juga berbagai lomba yang ada, itu yang paling Kang Unggul suka itu lomba yang topiknya tentang apa, yang jurinya bagaimana, independen atau tidak, tanpa pengaruh komentator, voting dan sebagainya, itu yang seperti apa, yang paling disukai secara pribadi, lomba yang seperti apa? Yang paling senang sih kalau ada jurinya khusus ya, maksudnya ditunjukkan gitu jurinya siapa gitu. Jadi kita bisa melihat kalau jurinya jurnalis atau dia latar kalau hadiah itu urusan terakhir ya. Dan ada kontribusi positif dari kaum blogger buat ya sebulan. Meskipun ulang tahun The Blogger itu sebenarnya tanggal 11 Januari gitu ya. Oh, iya. Lagunya Gigi sebetulnya. Iya. Januari 11. Iya. Itu angka yang bagus kan itu. Bagus. Dipas-pasin aja. Kepikir enggak sih bagaimana mempromosikan atau mempromosikan blog kita itu atau event-event kita itu melalui sosial media? Siapa nih, Kang Unggul dulu atau saya nih? Kang Unggul dulu kayaknya. Kalau mempromosikan sosial media, sebenarnya ada juga ya, maksudnya tools-nya gitu. Ya, karena saat kita habis selesai, ya, terus dia akan muncul sendiri di Twitter ya. Atau bisa juga manual, gitu. kita informasikan lah. Ya, paling enak sebenarnya kan kita join komunitas ya. Komunitas kan biasanya sangat antusias untuk saling silaturahim gitu, saling mengunjungi gitu ya. Kita nanti dukung, saling dukung dan seperti itu. Jadi yang seperti blogger, iya seperti blogger teknik itu menggunakan milis itu paling banyak. Ya, umumnya kan hanya mengandalkan tool otomatis itu ya. Sebenarnya apa sih Kang Chandra nih kekuatan sosial media dan kita bisa berbuat apa untuk mengembangkan dan membesarkan misi dan visi kita? Kalau misalnya dia tulis di blog, muncul di Facebook atau Twitter. Fungsinya ya supaya orang lain itu membuka blog kita seperti itu. Dan mungkin di situ dibumbui dengan kata-kata yang apa menggugah selera orang untuk membuka gitu. Sehingga orang tertarik untuk membuka. Misalkan apa gitu ada kata-kata tertentu yang dituliskan di situ. Untuk itu untuk yang blog ya. Untuk kalau yang event saya yakin Detik itu sendiri udah punya sosial medianya, udah punya Facebook atau Twitternya, dan aku yakin mereka pasti udah menuliskan di sana gitu. Sosial media kan itu mengumpulkan orang-orang dari berbagai tempat seperti itu di satu, misalkan di Facebook atau Twitter, dan kita bisa ngebus mereka dengan cepat gitu. Misalkan ada event apa, bisa langsung taruh di situ, langsung ngebus. Maksudnya langsung menginformasikan ke ribuan orang seperti itu. Nah sekarang kan gini ya, bagi kita yang baru awal nih, pemula, baru punya Facebook, misalkan saya punya page misalkan, page-nya itu untuk nambah banyak page, ya orang yang likers-nya atau di Twitter ada untuk menambah banyak follower-nya itu kan kebingungan gitu ya, gimana caranya ini kan perlu cara. Karena saya lihat Kang Chandra ini yang I Love Bogor aja sampai 53.000 orang itu gimana caranya? Itu seluruh Bogor ya. ada cara yang normal. Apakah semua orang Bogor harus nge-like juga ya? Iya. Gimana Kang Chandra? Kok bisa gitu I Love Bogor 53.000 orang? Nah, ini kita buka rahasia aja langsung ya. Yeah. Jadi kalau misalkan membuat orang menjadi fans kita atau misalnya nge-like, itu ada dua cara. Pertama ada black hat dan white hat. Jadi gitu, kalau misalkan black hat itu bagaimana caranya dengan cara-cara yang licik dalam tanda kutip. Itu mau dibuka nggak kan? Buka juga. Buka juga. Ya, itu ya. Jadi yang mau mencatat, tolong dicatat, nggak akan diulang. Dan juga ada yang white hat. Kalau yang black hat, saya mulai dari tahun 2003 itu saya mulai di Friendster dulu. Yeah. Nah di Friendster itu dulu ada fasilitas untuk menginvite orang untuk mengikuti page kita di Friendster. Saya biasanya sehari saya itu mengundang sampai 1.000 sampai 5.000 orang satu hari. Ada waktu itu. Punya waktu itu maksudnya. itu sebenarnya nggak terlalu sulit, kita cuma kalau di Friendster dulu itu ada sedikit kelemahannya, jadi kita tinggal copy paste alamatnya, tinggal kita ganti belakangnya, nomornya, urutannya, itu kita bisa secara langsung invite orang. Jadi diacak dia? Iya, dia acak. Sistem acak berarti kan? Dia itu berurutan, Kang. Jadi kita dengan berurutan itu kita bisa searching dulu orang berdasarkan tempat, lokasi. Jadi aku searching orang berdasarkan misalkan Kota Bogor. Jadi aku liatin orang yang berasal dari Kota Bogor, terus aku invite semua. Itu aku lakukan secara manual, seperti itu. Sehingga I Love Bogor di Friendster lagi itu masuk ke top 10 Friendster se-Indonesia. Wih. Seperti itu, bersandingan Sandra Dewi. Iya. Itu black hat, jadi itu bukan cara yang legal lah, karena itu tapi di dunia hacking lah itu normal. Aja itu masalah kemampuan orang dalam menerapkan sebuah ilmu kan gitu. Dan bukan hacking menurut saya itu normal aja, seperti kita jualan produk kan, dilempar brosur gitu kan sama saja. Saya juga kalau jalan yang white hat-nya gitu. Saya ngelihat kecintaan saya sendiri kepada Kota Bogor. Saya cinta dengan Kota Bogor dan saya yakin orang-orang juga di Bogor cinta sama Kota Bogor. Saya cuma mengumpulkan orang-orang yang cinta sama Kota Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba searching di namanya tuh keyword toolnya Google. Jadi kalau misalkan teman-teman Radio Sipat Tahunan buka Google, ketikin aja keyword tool. Keyword tool. Kita bisa mencari kata-kata kunci atau kata keyword yang sedang ngetren di Bogor. Dan salah satu yang sangat-sangat ngetren itu mengenai lowongan pekerjaan. Nah, jadi I Love Bogor itu di latar belakangnya oleh informasi lowongan pekerjaan di Bogor. Jadi saya memberikan apa ya informasi lowongan kerja di Bogor sehingga membernya di Agar Bogor pun menjadi banyak. Itu cuma tujuannya. Beberapa trik aja dan banyak sih trik yang lain juga. Thank you. Oke, ternyata ada dua cara ya, black dan white gitu ya. Dan kalau dari paparan Kang Chandra tadi, yang black juga sebenarnya nggak black banget sih. yang tadi itu kan trik pemasaran sebenarnya. Iya. Orang tinggal ilmunya mana yang lebih tinggi, dia yang bisa mampu untuk skill juga. Ya pendengar setia Radio Sipat Tahunan, makin mantap ini pembicaraan kita dan Anda juga bisa bergabung ya dalam dialog kita ke 0251-833-4949 atau ke SMS 0813-9927-4824. Silakan bergabung setelah kita dengarkan lagu-lagu yang nikmat ini. 89,4 FM. Para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kang Umbul Sabena, Eyang Anjari, dan Kang Chandra Iman, dan ditemani dengan Kang Miftah, The Block Walker. Tapi seperti biasa, di acara Songyard ini selalu ada tips. Selalu ada tips untuk para pendengar setia Radio Sipat Tahunan. Dan kali ini kami akan memberikan satu tips tentang menulis fiksi. Jadi cara mengarang cerita fiksi yang paling gampang adalah dengan menceritakan pengalaman yang kita ketahui. Misalnya saat kita berkemah, bermain bola, jalan-jalan, naik kereta yang padat macet seperti yang Eyang alami barusan. Bahkan saat kita diputusin sama pacar. Tidak hanya berhenti di situ, bahkan lanjutkan dengan kata kunci, bagaimana seandainya. Nah, sebagian besar fiksi dibangun di seputar pertanyaan bagaimana seandainya. Misalnya, bagaimana seandainya teman Anda adalah seorang bintang sepak bola yang kini lagi populer seperti Ivan Baksin atau Gonzalez, ya, El Loco. Atau bagaimana seandainya ketika berkemah ada isu soal penampakan hantu, ya, dan penampakan Mang Odang seperti ada di rame di blogger ya. Nah, ini merupakan cara yang baik untuk mendorong kita tetap menuliskan apa yang kita ketahui sambil mengasah potensi imajinatif dan fiktif yang kita miliki. Jadi bagaimana kan? Selalu berpikir ya bagaimana. Dan yang lebih gampang adalah ceritakanlah apa yang kita alami. Jadi gitulah tips kali ini tentang menulis fiksi. Dan kita akan kembali berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita ya. Kembali tadi ke Kang Iman ya. Sosial media itu ternyata harus kita sadari sebagai tool, sebagai media untuk promosi yang sangat efektif zaman sekarang ya. Nah, tadi ada dua tips ya untuk Facebook ya. Cuma kan saya pribadi kan sekarang juga banyak nih teman-teman kita yang mulai nge-tweet ya, nge-tweet punya Twitter gitu. Cuma terus terang aja saya sendiri di Twitter masih agak bingung sebenarnya mau ngapain sih, cuman jual-jual aja akhirnya. Follower gimana ya, natural aja. Nah, berkaitan dengan kita misalkan ingin punya sebuah event, ingin kita promosikan di Twitter, bagaimana sih caranya Kang Iman? Mempromosikan event di Twitter biar banyak followernya lah gitu. Kalau mempromosikan dengan perbanyak follower itu beda kan? Oh beda ya. Kalau misalnya kita ingin mempromosikan event kita, kita cukup nge-tweet aja di situ. Otomatis dia langsung masuk ke follower kita. Follower kita cuma dua ya, dua orang itulah yang dapat gitu ya. Iya, itu kan. Dan hebatnya sosial media, Kang. Kalau misalnya Kang MT boleh flashback berapa hari yang lalu, Piala AFF, sewaktu Indonesia melawan Malaysia, sewaktu Indonesia kalah 0-3, karena apa? Laser itu ya. Laser cheat Malaysia. Ya, laser cheat Malaysia. Orang Indonesia itu langsung membuat hashtag atau tulisan di Twitter, sehingga tulisan tersebut masuk menjadi trending topic sedunia, kan? Itu kekuatan sosial media, kan? Terutama Twitter, gitu. Orang-orang di dunia itu dia tahu kalau misalkan Malaysia itu cheat. Tetapi seiring dengannya adanya waktu, berjalannya waktu, orang-orang Indonesia itu lebih wise, lebih bijaksana. Dia tidak menuliskan dengan misalkan I hate Malaysia, enggak. Tapi dia bilang, I love Indonesia. Seperti itu. Dia lebih wise untuk tidak menyalahkan. Itu kekuatan Twitter, kan. Dan kalau misalnya kita mau memperbanyak follower, gampang, Kang. Jadikan diri kita seorang artis. Oh gitu. Pasti banyak followernya. Wah, itu agak susah juga ya, bagaimana menjadikan diri kita sebagai seorang artis. Maksudnya seperti apa? Misalkan, contohnya, kita melakukan hal yang heboh-heboh. Kalau zaman dulu kan misalkan ada Inul ya. Coba kalau zaman sekarang Inul masih melakukan hal yang heboh, pasti followernya banyak, Kang. Oh gitu. Atau jadi Irfan Bahdim, pasti followernya banyak. Atau Gonzales, pasti followernya banyak. Yang palsu ada. Nah, yang palsu ya. Itu cara yang... terus juga kita nge-tweetnya, itu hal-hal yang berguna. Sehingga orang follow Twitter kita. Seperti itu. Jadi bukan curhatan gitu. Bukan curhatan. Curhatan gitu kayak... masuk sumur, gitu ya. Misalkan, baru bangun pagi nih, baru bangun tidur, gitu. Baru sikat gigi, nampak kayak gitu. Itu nggak penting banget. Itu nggak penting. Tapi misalkan, hari ini misalkan ada peristiwa apa, gitu. Dia tuliskan di tweet dia. Misalkan di jalan kecelakaan, dituliskan. Atau misalkan dia nge-tweet misalkan tentang, apa ya, kata-kata mutiara yang bagus, yang inspiratif, seperti itu. Jadi nge-tweet itu ataupun membuat status di Facebook itu sebisa mungkin kita menulis hal-hal yang pertama bermanfaat, mungkin bisa berarti satu hal yang kontemplatif, yang mengajak orang untuk merenung. Yang kedua informatif mungkin ya, informatif. Jadi kita memberikan informasi tentang apa yang kita lihat. Dan yang ketiga mungkin gagasan ya. Kita punya ide apa, misalkan bagaimana Indonesia tersenyum, kita yuk menuliskan status tentang hal-hal yang baik tentang Indonesia. Seperti itu. Nah, tadi juga disinggung oleh Kang Chandra, kita untuk bisa mendapatkan follower banyak, atau friend banyak, dalam kasus Twitter misalkan gitu, kita harus bikin, kita harus jadi artis gitu, atau kalau saya simpulkan, harus punya sebuah aksi yang memang dikenal orang gitu ya, disadari orang. Nah, Kang Unggul nih, ketika Kang Unggul jadi pemenang artis di pesta blogger ya. Jadi artis di pesta blogger ya, kemarin itu naik ke panggung, dipanggil ya, di mana menjadi pusat perhatian semua blogger yang ada saat itu. Ada efek nggak ke akun Twitter Kang Unggul? Atau Kang Unggul nggak menyadari atau menyadari gitu? Bagaimana? Ya, sayangnya gitu ya. Pada waktu mengirim itu tidak diminta ini akun Twitternya apa gitu. Cuman blognya, mungkin blognya Backstreet-nya naik nggak? Naik ya. Jadi sampai... Oh, Backstreet itu pengaruh ke Backstreet? Pengaruh, ya? Jadi karena apa permanen link-nya itu masih tetap ada sampai sekarang itu pasti ya dalam beberapa hari ada yang komen. Terus yang datang itu mungkin banyak ya, cuman yang komentar beberapa. Cuma gitu. Tapi kalau dikasih tahu Twitter-nya apa waktu dulu gitu ya, mungkin lebih banyak. Tapi kalau sekarang nggak gitu. Kalau Eyang gimana nih, Eyang? Bagaimana sikap Eyang terhadap Facebook maupun Twitter, karena kan Eyang awalnya dikenal sebagai seorang blogger ya, bahkan pernah menulis I am just a blogger gitu kan. Karena dulu ketika awal-awalnya sosial media baru muncul, baru populer kan, sempat ada dualisme gitu, orang yang Facebook kan akhirnya meninggalkan blog, orang yang Facebook kan lama-lama malas ngeblog. Nah, ini sikap Eyang sendiri terhadap Facebook dan Twitter bagaimana? Wah, ditanyanya sih. Pertanyaannya menjebak. Pertama, saya lebih suka ngeblog. Sebetulnya kan kalau perkembangan kita, kita kayak orang tua bener nih. Sebetulnya kan Twitter kategorinya microblogging ya kan, yang Chandra lebih paham itu. Sudah lama sebetulnya microblogging itu, bahkan sebetulnya sebelum ngeblog itu tadi. Halo. Ya, halo. Selamat sore, Pak. Dengan siapa, Pak? Di mana? Ada tanggapan, Pak? Silakan, Pak. Itu tentang sosial media. Untuk Kang Iman kan dari blogger ya? Iya, dari blogger. Untuk hal yang utama untuk masyarakat umum, macam blogger yang diadakan blogger itu udah ada aplikasi. WhatsApp tentang ini mungkin ya, tentang sosial media ya. Diagendakan atau belum? Mungkin Kang Iman bisa nanti masukkan gimana? Kebetulan saya juga anggota dari Blogor atau Blogger Bogor. Rencananya kita akan mengadakan workshop-workshop tentang sosial media, tentang blog, seperti itu memang kita sedang rancang ya di Blogor. Nanti jika ada informasi akan kita sampaikan lewat sepak tahunan juga, tentunya lewat Blogor. Yang jelas memang blogger itu akan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kalangan netizen blogger ya, atau buat blogger juga, untuk bahkan masyarakat pelajar dan mahasiswa pun blogger juga punya kepedulian untuk mengajak mereka dengan event-event yang nantinya akan diinformasikan. Kembali ke Eyang nih. Oke. Lanjut ya. Terima kasih ke Pak Adi tadi ya, di Duka Raja kalau nggak salah. Iya. Gimana dia ya? Sikap. Jadi mungkin prinsipnya begini, sebagai blogger justru harus kita sangat respon terhadap apa yang terjadi dengan perkembangan IT ya sebetulnya. Memang kalau saya pribadi lebih suka ngeblog, tetapi kemudian kita tidak bisa menafikan hal-hal yang penting di sekitar kita, kayak Twitter itu dahsyat sekali ya Chandra, kemudian Facebook gitu. Kemudian itu justru mendukung kita sebagai blogger sebetulnya. Anggap saja kemudian kita ini blogger tapi kemudian punya tools yang lain gitu. Jadi itu saling mendukung. Artinya kita sebagai blogger tidak hanya dapat mengandalkan blogger itu. Justru kita bisa menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, mungkin Koprol ya sekarang ini mulai ini untuk mendukung kegiatan ngeblog kita itu. Gitu, ya. Dan setiap orang saya rasa mempunyai semacam apa namanya? Kesukaan atau hobi sendiri. Kalau orang yang lebih suka Twitter, ya silakan. Blog tidak lebih baik dari Twitter, Twitter juga demikian tidak lebih baik dari Facebook, Facebook tidak lebih baik. Semuanya punya keunggulan sendiri-sendiri. Yeah. Jadi kembali ke jalurnya masing-masing dan ke jalan yang benar. Kalau seorang blogger memadukan kekuatan sosial media. Iya, itu yang paling penting. Memanfaatkan atau meningkatkan kualitas bloggingnya ya. Kembali ke Eyang nih, the blogger ya, the blogger itu di awal tadi ada pertanyaan, apa sih bedanya the blogger dengan the blogger gitu? The blogger dengan the blogger, kalau itu the pop blogger ya. Di sini ada bosnya, di sini ada temennya. Kemudian the blogger, sebenarnya kan dulu sederhananya gini. Kita memang berangkat dari teman-teman yang ngeblog di Blogetik. Gitu. Kemudian kita menciptakan sebuah brand, sebutan untuk komunitas berikut orangnya. Ketika kemudian saya melontarkan ide, kemudian nama itu yang paling pas, The Blogger, bisa disingkat itu menjadi Detik Blogger, bisa juga untuk keren-kerenan, karena waktu itu juga nggak tren bahwa kalau kata The dalam bahasa Inggris itu disingkatnya D gitu. Jadi ketika you are the blogger, ya saya singkat The Blogger, sebetulnya itu apa ya, maknanya ganda gitu, sebutan sebagai Detik Blogger bisa, sebagai The Blogger bahwa I am the blogger, seperti itu. Dan bedanya apa ya, jelas beda, barangkali teman-teman yang ngeblog di Blog Detik juga anggota The Blogger, Depok Blogger gitu. Tapi bisa juga teman Depok Blogger itu juga ngeblog di Blog Detik dan bebas-bebas saja menurut saya. Jadi bedanya hanya pengucapan. So Inggris. Nah, di tahun 2011 ini, saya dengar The Blogger, komunitas blogger Blogetik punya satu impian tentang sebuah komunitas blogging. Bagaimana, Pak Yang? Iya, jadi sih impiannya sudah lama nih KMT, sudah sejak saya ngeblog di Blogetik sudah mimpi ini gitu. Sederhana sebetulnya waktu itu, bahwa kita kok antar komunitas banyak, kemudian tapi kok pernah nggak sih kita ngumpul antar komunitas gitu. Sebetulnya setiap blogger, setiap itu akan menyuarakan sesuatu yang positif, saya yakin gitu. Setiap blogger itu akan membawa pengaruh yang besar buat di sekitarnya bahkan ini. Tapi kemudian ada nggak kita masing-masing komunitas itu bertemu? Memang ada sih kalau sarana itu misalnya ada pesta blogger dan sebagainya. Tapi kemungkinan apa salahnya sih kalau misalnya kemudian The Blogger juga mengadakan hal yang serupa gitu. Sehingga dalam rangka ulang tahun yang kedua ini, The Blogger punya angan-angan mengundang beberapa komunitas, sekurang komunitas blogger gitu. Sekitarnya lah ada bloggers, ada The Bloggers, ada lagi Bekasi. Iya, Bekasi Bloggers itu apa namanya? Bekasi yang kemarin ngadain amprokan ya, The Blogger ya. Gitu. Kemudian BHI, ada beberapa misalnya teman Kompasiana dan yang lain. Kita ingin sharing saja lah. Sebetulnya awalnya yang penting ngumpul antar komunitas. Kemudian kalau itu kalau bisa kita sharing, kemudian syukur-syukur dari tahun 2011 ini ada kerja bareng gitu antar komunitas ini. Kita mau ngapain sih kan gitu kan? Ada sesuatu hal yang bisa kita garap bareng-bareng barangkali yang sifatnya online maupun offline. Ya tapi kalau sekurangnya itu tidak ada kan itu langkah awal untuk melakukan itu. Kalau mungkin selama ini pesta blogger mungkin meskipun komunitas diundang tapi kan lebih banyak sebenarnya personal-personal yang datang gitu. Bukan sebagai community-nya gitu meskipun di situ ada tampilan komunitas tertentu kemudian datang kan gitu ya, melakukan performance. Tapi kita ingin coba The Blogger mengundang. Ya semoga saja berhasil kan gitu, didoakan aja mungkin. Amin. Dan pastinya nanti Pak Chandra diundang, Pak Unggul pasti. Mana? Jadi The Blogger itu akan mengadakan sebuah event tanggal 23 Januari 2011 ini, yeah. Mengundang blogger-blogger dari beragam komunitas untuk semacam sarasehan, yeah. Kumpul, kenduri, kumpul, nongkrong atau apalah yang penting gitu, sharing aja untuk bagaimana saling menginformasikan program unggulan setiap komunitas dan termasuk program unggul Sagena. Oke, saya mau ke Kang Unggul nih ya. Kang Unggul ini kan juga nggak jauh-jauh banget dari dunia pendidikan ya, education gitu ya. Saya belum tahu nih Kang Unggul, sebenarnya minat blogging di kalangan pelajar itu kayak mana sih? Kalau untuk pelajar ya, SMA ya. Ya dari interaksi saya sih sebenarnya cukup tinggi ya kemarin ya. Cuman sekarang lebih banyak sebenarnya ke microblogging tadi dan ke Facebook. Mereka menyikapi blogging dan sosial media sebagai sebuah pilihan yang harus dipilih salah satu, belum ada kesadaran untuk saling mendukung, memadukan itu ya. Kan gini ya, apa namanya, terkait juga misalkan kayak ini ya, Raditya Dika, ada idol-idol seperti itu yang dia juga mengumpulkan tulisan-tulisnya di blog gitu. Nah itu salah satu hal yang mereka itu sebenarnya tetap jalan blognya, cuman tidak dalam 1x24 jam harus muncul sebuah tulisan itu enggak gitu, tapi itu tetap ada. Bahkan sekarang yang lagi trennya guru-guru yang barusan goblok kan ya, gitu ya. Ada suka ada poster ya, ada yang goblok gitu kan, maksudnya ngeblok gitu. Jadi memang gurunya memang agak ketinggalan dibanding itu realitasnya sering begitu di beberapa sekolah. Iya. Nah terkait kenapa saya tanyakan blogging di dunia pendidikan ya, pelajar dan guru ya, pengalaman saya pernah ngasih pelatihan ngeblog di sebuah SMK di Cibinong ya, sebuah SMK di Cibinong, murid-muridnya semua ternyata sudah pada ngeblog gitu ketika kita mengadakan pelatihan itu, dan ada pelatukan dari muridnya, mestinya yang belajar ngeblog jangan kami pak, guru bukan. kesehatannya dengan kepala labnya bagaimana Pak? Menurut ada ngomong kayak begini, iya emang kita kan belum ada yang tahu ngeblok itu bagaimana. Akhirnya di hari kedua itu diubah pesertanya bukan murid tapi seluruh guru-guru. Yeah. Tapi itu alamiah Kang MP, artinya yang muda lebih memahami apa kecenderungan yang tren terjadi, itu normal sebenarnya. Biasa kita nanti kalau tua banget juga ketinggalannya. Ini nggak perlu diajarin ABC, ini sudah dulu sudah lah, sebenarnya dari kita. Ya. Gitu. Hanya tadi, saya bilang tadi, mungkin intensitasnya agak kurang karena lebih banyak pakai yang Twitter, Facebook tadi. Tapi kalau ngeblok sih, rata-rata sudah punya sih sebenarnya. Dan sudah mengerti butuh energi sebenarnya kamu. Betul. Ngeblok itu butuh energi. Itu yang menurut saya justru unik. Uniknya? Unik justru karena butuh energi itu. Karena sebetulnya gini, ada sesuatu pesan yang kita harus sampaikan. Memang ada teman-teman ahli Twitter yang ngomong justru hebatnya Twitter itu menyampaikan hal yang banyak cuman hanya dalam 140 karakter. Tapi kalau saya nggak puas, saya harus menyampaikan itu sesuai dengan satu postingan itu gitu. Sehingga kita betul-betul detail dan menghindari supaya orang tidak salah paham, meskipun kesalahpahaman selalu ada kan begitu. Ya, apalagi Kang Unggul ya. Selalu di pentingnya hal yang argumentatif. Ya itu. 40 mati deh. Ini ada informasi terkait untuk para pelajar dan guru dari Kang Miftah. Oke, berhubungan dengan postingan tentang pelajar dan guru. Jadi untuk para pendengar acara Song Nyerat di Sipat Tahunan 89,4 FM yang berprofesi sebagai guru SMA, SMK, MA, dan yang sederajat. Terus kemudian bagi Anda pelajar SMA atau yang setingkat dengan SMA, ada informasi yang bagus banget. Komunitas Blogger Bogor atau Blogger dan Forum Badak Indonesia atau FBI mengadakan lomba menulis artikel dan blog. Temanya tentang perubahan iklim. Jadi di tema ini Anda bisa tuliskan apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda alami tentang perubahan iklim pada saat ini. Terus kemudian gagasan untuk mengantisipasi gejala perubahan iklim tersebut. Silakan Anda menuliskannya dan meraih hadiah jutaan rupiah, trofi dan sertifikat. Ini menarik sekali ya kan ya. Sertifikat nih. Kemudian ada yang menambah poin itu, kredit. Nah, ini Kang Unggul ya? Iya. Kang Unggul pasti ikut itu. Dia kan guru juga kan? Guru blog. Terus lomba berskala nasional ini didukung penuh oleh BMKG, ICCTF, dan BPPT. Dan kemudian bagi yang mau mengikuti lomba menulis artikel ini, silakan daftar melalui situs FBI di forum badak.wordpress.com atau silakan daftar di blogger melalui lomba blogger.org. Oh, jadi ada dua ya Kang ya, ada lomba menulis artikel untuk mereka yang nggak punya blog atau punya blog tapi memang lebih suka menulis artikel, itu dikirim ke FBI Forum Badak Indonesia .wordpress.com, dan sedangkan mereka yang senangnya ngeblog nggak suka menulis artikel karena di blog mungkin lebih simple, lebih sedikit ya, lebih bebas. Ya, itu kirimnya ke http atau lomba.blogger.org. Nanti tinggal masuk ke halaman lomba.blogger.org, tinggal klik kirim tulisan atau daftar, maka langsunglah Anda otomatis terdaftar sebagai peserta. Ya, jadi itulah informasi untuk kalangan dunia pendidikan ya, Kang ya. Nggak terasa nih, kita sudah di penghujung waktu kita. Saya sebelum kita tutup, pengen masing-masing narasumber kita, Kang Unggul, Kang Chandra, dan Eyang dari The Blogger ya, Blog Detik, memberikan closing statement untuk kaum muda Bogor ya, karena ini radio di Bogor, terkait bagaimana untuk semangat untuk tetap menulis. Yeah. Oke, okay. Mulai dari Eyang dulu. Menang-menang tua. Saya selalu ngomong ini ke teman-teman The Blogger Detik. Kita ini harus bangga menjadi blogger, karena blogger itu sebetulnya kategorinya manusia langka sebetulnya ya. Yang kedua, kemudian dia punya peluang untuk membuat perubahan. Kalau kita ingat kasusnya Chandra KPK gitu misalnya, itu kan misalnya para blogger, koin berita dan sebagainya. Makanya saya pernah buat postingan bahwa ini adalah pilar kelima demokrasi gitu. Artinya potensi merubah keadaan dengan sosial media yang sama dengan Chandra yang luar biasa itu, justru itu yang membanggakan kita sebagai blogger. Dan dengan blogger itu kita harus bangga, dan kita unik, sehingga ya kita harus orang yang belum punya blog ya harus ngeblog lah, karena itu kita akan masuk menjadi bagian atau spesies manusia langka itu tadi kan, keren itu. Itu aja kan. Dilindungi. Unggul bagaimana? Ya terkait dengan aktivitas ngeblog ya, semakin sering kita berlatih ya ngeblog itu ya semakin kita enak ketika pada lomba tiba-tiba gitu kan, jadi lebih seperti kita seperti ngeblog biasa gitu. Beda halnya kalau yang ngeblog pada saat mau lomba gitu ya, mungkin selain motivasinya berbeda yang dipegang hadiahnya ya ini hadiahnya ya begitu. Jadi teman-teman yang di Bogor ini saya pikir ya harus lebih banyak lagi, lebih intens lagi, apalagi ini ada resolusi tahun baru ya 2011. Katanya dari satu bulan sekali satu tulisan jadi satu minggu satu tulisan. Iya, yeah, gitu, gitu. Jadi harus meningkat seperti itu. Karena ini makin sering berlatih ya, makin sempurna kita gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih Kang Unggul. Dan dari Kang Chandra, bagaimana? Pertanyaannya, mengapa orang harus ngeblok ya? Boleh, kalau Kang Chandra ke sosial media bagaimana? Blok aja deh, Pak. Ini kan, kalau misalkan gajah mati meninggalkan, Gading. Macan mati meninggalkan? Belalang. Kalau blogger mati meninggalkan? Blog. Blog atau tulisan. Dan kita bisa mengenang orang-orang yang sudah mendahului kita itu lewat tulisan, entah dari buku, entah dari apa gitu. Blog itu salah satu transformasi dari buku kalau benar. Saya. Setuju saya. Dan itu apa ya sumbangsih kita untuk anak cucu kita nanti atau misalnya orang-orang lain. Dan jadi seorang blogger itu sungguh-sungguh luar biasa karena kita bisa memberikan ilmu kita secara gratis kepada orang lain. Seperti itu. Jadi kebayang, nggak lama lagi saya akan meninggal. Iya. Untuk selamanya. Bahkan saya pernah buat postingan tuh, blog ini adalah nisan saya gitu. Iya, betul ya. Pernah jadi posting pilihan. Karena memang saya tersentuh. Iya juga seperti Kak Chandra bilang, apa yang kita bisa bagikan ke orang-orang, ke anak gitu. Ya tulisan kita. Oke, baiklah para pendengar Radio Sipat Tahunan FM. Akhirnya kita ada di penghujung acara kita. Bermanfaat sekali dialog kita dengan ketiga narasumber kita. Terima kasih Eyang Anjari dari Di Blogger. Selamat Kang sore. Kang Terima dari I Love Bogor. Dan Kang Unggul Sagena dari Blogger. Juga saya dan Miftah mengucapkan terima kasih kepada para pendengar, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Insya Allah, Salam Ngirat akan kembali lagi Sabtu depan dengan narasumber yang selalu menarik dan mencerahkan, dan host juga yang selalu menggemaskan. Oke. Mohon maaf ya atas segala kesalahan, dan mohon doa untuk selalu berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.